بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد perhatikan kita memasuki ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Musannif Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Kitab Tauhid wa qawlihi maktuf kepada apa tadi? Kemarin kepada Tauhid. Kalau kita baca wa qawluhu berarti mubtada. Qala Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah taala wa qawluhu atau wa qawlihi keduanya boleh. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wa khfid lahuma janahadh-dhul minar rahmah wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani Sagira. Ayat ini terkait dengan masalah tauhid sangat gamblang dari sisi zahir lafadznya. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu sama dengan perkataan kita apa? La ilaha illallah. Allah ta'budu illa iyyahu sama dengan perkataan kita la ilaha illallah janganlah engkau mengibadai kecuali kepadanya Allah sama dengan tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah itu. Itulah yang diinginkan dengan ayat ini untuk didatangkan dalam kitab ini dalam kitab Tauhid. Baik, qala Syekh Rahman bin Hasan qawluhu ta'ala wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Qala Mujahid qada ya'ni wassa. Qada maksudnya adalah wassa. Mewasiatkan. Dan apa itu wasiat? Amrun muta'akkadun bihi. Perkara yang ditekankannya. Itu wasiat. Jadi Allah ta'budu illa iyyahu termasuk perkara yang sangat diwasiatkan. Dan enggak boleh diganti. Karena kalau mengganti wasiat termasuk dosa. Bahkan wasiat kalau diganti maka jadi kufur. Menjadi murtad. Wasiat berupa apa? Tauhid. Wa kadza qara Ubay bin Ka'ab wa Ibnu Mas'udin wa ghairuhum. Demikian juga Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya membaca ini apa? Wassaw. Wassarab buka. Allah tak butuh illa iyahu. Wali bin Jaririn ani bin Abbas. Wali bin Jarir. Ibn Jarir adalah termasuk dari kalangan. Dari para imam min aimatil mufassirin. Imamnya para mufassirin adalah Ibn Jarir At-Tabari rahmat ta'ala. Dia punya riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu anhumah. Wa qad rabbuka ya'ni amara. Wa qad rabbuka maksudnya adalah amara. Memerintah. Rabbmu memerintah. Dan Rabbmu memerintah agar mereka janganlah mengibadah kecuali kepadanya Allah Ta'ala. Wa qawluhu ta'ala alla ta'budu illa iyyahu. Al-makna, makna alla ta'budu illa iyyahu. An ta'budu wahdahu duna ma siwahu. Kalian mengibadai Allah Ta'ala. Tak wahdahu itu. Duna ma siwahu. Tanpa selainnya dari semua sesembahan. Maknanya, engkau harus memurnikan ibadah kamu. Seluruh ibadah kamu hanyalah untuk Allah. Hei, sepatah, dengarkan. Maknanya, kalian harus memurnikan seluruh ibadahmu hanyalah untuk Allah tanpa selainnya. Dan telah kita lewati definisi ibadah yang paling mencakup dari kalamnya Ibn Taimiyah rahmatullah dalam kitab apa? Sebutkan. Al-Ubudiyah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal af'al al-batinah wal-zahirah. Itu definisi ibadah yang paling mencakup. Dan definisi ini diridhoi oleh ahlul ilm dari hari itu sampai hari ini. Definisi yang paling diridhoi oleh ulama adalah definisi yang dibawakan oleh Ibn Taimiyah dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Ismun jami', nama yang mencakup, nama yang lengkap, mencakup untuk seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi berupa perkataan dan perbuatan, baik yang zahir dan yang batin. Maka perkataan yang zahir dan yang batin, perbuatan yang zahir dan yang batin, ini adalah sekitar dicintai oleh Allah, berarti ibadah. Berarti kembalinya kepada syariat Islam. Apa saja yang Allah cintai berupa perkataan kita dan berupa perbuatan kita adalah termasuk perkara ibadah. Maka tuntutannya, kita harus memurnikan semua perkataan dan perbuatan kita yang zahir dan yang batin adalah untuk Allah, hanyalah untuk Allah Ta'ala. Bukan untuk selainnya. Inilah yang dikatakan Allah ta'budu illa iyyahu. Jika kalian mengarahkan ibadah berupa perkataan yang zahir, perkataan yang batin, amalan yang zahir, amalan yang batin, janganlah kalian arahkan, jangan kalian palingkan dari selain Allah. Kalau enggak, maka hukumnya tidak diterima. Kalau dipalingkan, maka tidak diterima. Bahkan murtad dari al-Islam. Kenapa? Karena syirik adalah termasuk apa? Sorfu say'in min khasa'isillahi li ghairillah. Syirik adalah memalingkan sesuatu dari perkara yang khusus, dari apa-apa yang khusus bagi Allah Ta'ala dipalingkan untuk selain Allah, maka hukumnya syirik. Sorfu say'in min khasa'isillahi li ghairillah. Memalingkan sesuatu dari perkara yang khusus bagi Allah Ta'ala untuk selain Allah, maka hukumnya syirik. Kemudian Allah ta'budu illa iyyahu. Wa hadza makna la ilaha illallah. Perhatikan. Allah ta'budu illa iyyahu inilah tafsir la ilaha illallah. Allah ta'budu sama dengan la ilaha. Illa iyyahu sama dengan illallah. Mafhum? Kalimatnya beda. Tapi konsekuensi tuntutannya dan sama, enggak ada beda. Susunan kalimatnya beda. Allah ta'budu illa iyyahu. Tapi sama dengan kekuatannya dengan makna kalimat la ilaha illallah. Ini tafsir kalimat ini. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa nafyul mahdu laysa tauhidan. Perhatikan. Wa nafyul mahdu laysa tauhidan. Gimana memaksudkan dengan nafyul mahad? Penafian yang murni. Penafian murni cuma menafikan tok. Ini bukan tauhid. La ilaha bukan tauhid. Maka dalika al-isbatu biduni nafi. Sama saja. Penetapan tanpa penafian juga bukan tauhid. Kita katakan Allahu bukan tauhid. Maka kalimat kita Allah, Allah ini bukan tauhid. Dikirnya orang-orang sufi dengan mengulang-ulang lafzul jalalah Allah, Allah, Allah ini bukan tauhid. Itu namanya apa? Cuma isbat tanpa nafi, cuma penetapan tok. Allahu kalimat positif. Ini cuma penetapan. Dalam bahasa kita isbat, bahasa Arabnya. Penetapan. Itu bukan tauhid. Jadi kalau orang ditalkin dengan kalimat Allah, Allah ketika mau meninggal, itu bukan diajari untuk mengakhiri kalamnya dengan kalimat La ilaha illallah, bukan tauhid itu. Perhatikan ya ikhwah. Ini ucapannya siapa? Ucapannya Ibnul Qayyim. Dan ucapan ini adalah ucapan yang benar, enggak bisa dibantah. Enggak boleh diselisihi. Tidak boleh diselisih, tidak boleh dibantah. Menyelisihnya khotok. Khotok indana wa khotok indallah ta'ala. Salah di sisi kita, salah di sisi Allah ta'ala. Jadi bukan salah di sisi kita kemudian Allah alam indallah ta'ala. Tidak. Tapi indana khotok wa indallah juga khotok. Mabum? Kalimat Allah bukan tauhid. Ini adalah kita katakan barang siapa menetapkan dengan tauhid cuma mengucapkan Allah, ini adalah salah di sisi kita dan salah di sisi Allah Ta'ala. Paham? Seperti orang yang mukim, salat dua rakaat untuk duhur. Kita bilang, salah indana wallahu alam dallah. Di sisi Allah wallahu alam, boleh gitu, boleh begitu? Enggak boleh. Ada orang yang mukim, salatnya dua rakaat untuk duhur. Kita bilang, indana khata, tapi di sisi Allah wala ala. Enggak benar. Ya salah di sisi dan salah di sisi Allah. Mabum? Kita yakin salah di sisi Allah Ta'ala. Demikian juga orang yang mengatakan bahwasanya Allah lafzul jalalah Allah adalah tauhid. Ini adalah salah di sisi kita dan salah di sisi Allah Ta'ala. Maka kalau itu zikir dengan zikir kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha illallah, ucapan Allahu ta. Seperti orang-orang sufi Allah Allah Allah di bahkan hu. Ini adalah apa? Bukan tauhid yang dia ucapkan. Demikian juga sering kita sebutkan. Ya kan, sebagian rumah sakit mengadakan bimbingan rohani, membagikan kitab-kitab kecil, kutip doa-doa bagi orang yang sakit. Di antaranya adalah dalam kalimat tersebut, dalam kitab tersebut, kitab kecil. Orang yang mau meninggal, upayakan ditalkin dengan lafaz Allah, Allah, Allah. Ini adalah tidak benar. Ini adalah cuma talqin yang salah. Sebagaimana yang disebarkan di rumah sakit Muhammadiyah Pancoran. Sejak dulu. Rumah sakitnya sekarang ini rumah sakit yang dulu juga di kliniknya itu sama saja. Dibagi dengan cuma-cuma. Biar rumah sakit membagikan kepada keluarga yang sakit. Supaya mentalqin. Di antara doa-doanya adalah apa? Mentalqin dengan kalimat Allah, Allah. Ini enggak benar. Jadi aqlaniyin. Maka dikatakan wal isbatu biduni nafi juga bukan tauhid. Penetapan lafaz Allah tok, penetapan tok ini bukan tauhid. Apa itu? Jadi kalau kita mau mengucapkan kalimat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah, bukan Allah, Allah tok bukan la ilaha tok. Tapi la ilaha illallah maka dikatakan wa nafyul mahdu laisa tauhid, dan penafian yang murni tak, penafian bukan tauhid. Demikian juga isbat, penetapan tanpa nafi, tanpa peniadaan juga bukan tauhid. Paham itu? Nah. Demikian juga Allahu Rabbuna, ini bukan tauhid. Kenapa? Karena cuma penetapan tok, penetapan tak saja. Allahu Rabbuna. Allah adalah Rabb kami. Ini bukan tauhid, bukan dengan kalimat itu seorang masuk Islam. Terus seorang Buddha, Hindu, dia mengatakan Allahu Rabbuna. Mahid. Ya. Harus bilang apa? La ilaha illallah. Baru dikatakan muwahhid. Nah. Apalagi seperti ketuhanan yang Maha Esa, ini bukan tauhid. Ketuhanan yang Maha Esa, ini bukan tauhid. Ya kan? Apa makna ketuhanan yang Maha Esa dalam bahasa Arabnya? Al-Uluhiyah Al-Munfaridah. Tuhan Esa. Satu Tuhan. Taruhlah. Tuhan siapa yang diinginkan? Ini bukan tauhid. Mafhum? Nah itu. Maka dikatakan bala yakunu tauhid illa mutadamminan linnafi wal isbat. Maka bala yakunu, maka enggak ada tauhid, tidaklah menjadi tauhid kecuali kalimat yang mengandung penafian dan penetapan. Itu rukunnya. Nafyu wal isbat, peniadaan dan penetapan, itulah rukun tauhid, rukun la ilaha illallah. Ya kan? Wa dawa hakikat tauhid, inilah hakikat tauhid. Kalimat yang mengandung nafyu wal isbat. Dan enggak boleh diganti dengan kalimat yang lain, kalimat la ilaha illallah enggak boleh diganti dengan yang lain. Jadi untuk seorang itu masuk Islam enggak boleh diganti dengan kalimat yang lain. Karena kalimat inilah yang dijadikan syiar dan simbol sebagai seorang itu muslim. Nah. Oh ya, ikhwah. Jadi diingat. Diingat berkali-kali, diingat. Wa nafyul mahdu laisa tauhidan wa kadzalika al isbatu biduni nafyi laisa tauhidan. Nah. Penetapan kalimat Labdul Jalalah Allahu tanpa peniadaan yang dikandung oleh kalimat la ilallah, maka itu bukan tauhid. Diingat itu. Biar enggak salah, biar enggak ditipu oleh orang. Karena sebagian manusia beristihsan ketika ada keluarganya atau menjenguk orang yang sakit yang sudah mendekati ajalnya, mendekati akhir ajalnya, dia bilang jangan talqin la ilallah biar enggak bingung. Talqin saja, dikte saja dengan kalimat Allah, Allah. Nah, ini aqlani, mengedepankan akal. Ya kan? Dan lafzul jalalah tadi Allah ini bukan tauhid, dengarkan baik-baik. Ikhwah. Biar kita tahu siapa yang salah, siapa yang benar dalam kita bermasyarakat ini dalam memahami kalimat la ilaha illallah. Dan ini adalah bimbingan ahli ilm. Bukan Ibnu Mas'ud saja yang mencetuskan kalimat ini. Tengok dikatakan tadi, wa nafyul mahdu laisa tauhidan. Wa kadzalika isbatu biduni nafi juga laisa tauhidan, bukan tauhid. Penetapan tok tanpa penafian. Ini ucapannya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan buku ini adalah ditahqiq oleh Syekh Muhammad Fiqih dan ditelaah oleh siapa? Syekh bin Baz rahimahullah taala. Wa qawlu wa bil walidaini ihsana wa qawli wa bil walidaini ihsana ay wa qada wa ana wa ataf wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa qada juga antahsinu bil walidaini. Wa qad antahsinu bil walidaini ihsana. Juga Allah memerintah. Dan Allah juga mewasiatkan agar supaya kalian berbuat baik dengan kedua orang tua. Antahsinu bil walidaini ihsana. Ihsan adalah untuk di takdir. Benar-benar kalian harus berbuat ihsan kepada dua orang tua. Kama qada bi ibadati wahdahu la syarika lahu, sebagaimana Allah qada mewasiatkan dan memerintah. Karena makna qada adalah wasa sama dengan juga amara. Sebagaimana juga Allah memerintah dan mewasiatkan bi ibadati wahdahu, agar engkau mengibadai Allah tak la syarika lah. Ditakkid dengan penafian enggak ada sekutu baginya. Kama qala ta'ala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, aniskurli. An ini tafsirnya supaya kalian bersyukur li kepadaku, wali walidaika, dan supaya engkau bersyukur juga kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanyalah kepadaku engkau akan kembali. Ilayya jar majrur, didahulukan kepada. Takdimul khabar alal mubtada. Yufidul hasr, memberikan faedah apa? Pembatasan. Benar-benar hanyalah kepada aku engkau, ya engkau akan kembali. Perhatikan di sini. Maka di situ perhatikan perintah beribadah kepada Allah, dan juga perintah beribadah buat ihsan kepada orang tua disebutkan dengan satu deret sebagai bentuk pentingnya berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Maka jangan sampai kita memiliki sifat durhaka kepada orang tua. Dosa besar. Dosa besar. Maka sebagai seorang thalibul ilm, lebih-lebih lagi seorang yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala, diberikan kelegaan hatinya untuk tinggal bersama ahlu sunnah dalam rangka menuntut ilmu sebagai bekal untuk beramal. Kenapa harus senantiasa menyedihkan hatinya orang tua? Ini benar-benar sangat menyakitkan, sangat berbenturan dengan keberadaan seorang thalibul ilm, di mana dia diberikan keleluasaan, kelapangan hati bersama ahlu sunnah, kemudian orang tua disakiti. Ya kan? Disuruh belajar enggak mau. Disuruh jamaah enggak berangkat. Ya kan? Ini termasuk uquq, termasuk durhaka kepada kedua orang tua, termasuk dosa besar. Berarti kan ya, Yahwa? Kalau disuruh beli rokok enggak mau. Nah, ini perkara yang sangat terpuji. Tapi sayangnya kita dapati seorang muslim mengetahui tentang Islam, tapi tanpa terasa dia memendung dirinya dan orang lain dari al-Islam. Ini yang dikatakan mughaffal, seorang yang lalai. Seorang lalai itu bukan karena lupa kerjaan, enggak mengumpulkan duit. Tapi lebih parah daripada itu adalah orang yang mengetahui agama ini dengan baik tapi malah memendung darinya. Mengajak orang berbuat jelek dalam agama ini. Saya perhatikan ya, Ikhwan. Wa qauluhu aman tadi. Wa qauluhu atau wa qaulihi imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma. Ahadu ini fa'ilnya yablughan. Aukilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma. Ini sekiranya satu di antara kedua orang tua kamu atau keduanya. Sekiranya kedua orang tua kamu atau satu di antara kedua orang tua kamu ini mencapai umur yang sudah tua, baik dua-duanya ataupun satu di antara keduanya, maka janganlah engkau wahai fulan mengatakan kepada Wala taqul lahum uffin, maka katakan kepada kedua orang tuamu uff. Ya saya laha. Punya antum bapak lahu? Lahuma. Salah tetakan. Wala taqul laha. Yang benar bapak lahuma. Maka janganlah engkau katakan kepada keduanya uff. Wala tanharhuma, dan kalau dan kalian bentak dan kau bentak keduanya. Maknanya wala aila tusmihuma. Dari isma, masdarnya isma. Sulasi mazid asma'a yusmi'u, memperdengarkan. Kalau sami'a yasma'u, mendengar. Sami'a yasma'u, mendengar. Asma'a yusmi'u, memperdengarkan. Janganlah sampai kedua orang tua kamu itu mendengar dari kamu. Atau jangan kau memperdengarkan kepada kedua orang tua kamu perkataan sayian, kataan yang jelek. Qaulan sayian. Hatta wala ta'fif. Affa ya'uffu. Affa yu'affifu ta'fif. Ala dhu adna marati bil qaul sayyi. Ta'fif adalah adna marotib, tingkatan yang paling terendah. Adna ini isim tafdil. Tingkatan yang paling terendah dari perkataan yang buruk itu adalah uff. Tingkatan yang paling terendah dari perkataan yang jelek adalah uff. Ini dalam sulnya jumhur dikatakan apa? Tambihul adna ilal a'la. Atau mafhum apa? Al-muwafaqah min kismil al-awlawi. Semua perkataan yang jelek, walaupun bukan uff, masuk dalam kandungan larangan dalam ayat ini. Nah. Walaupun bukan uff, perkataan ataupun perbuatan yang jelek, masuk dalam kandungan ayat ini. Kalau uff saja tidak boleh, lebih-lebih lagi. Perkataan atau perbuatan yang lebih tinggi daripada uff ini, menurut usulnya jumhur, demikian mafhum. Al-muafaqah min kismil al-awlawi. Artinya selain uf, juga hukumnya sama dengan uf, bahkan lebih utama. Itu namanya apa? Mafhum al-awlawi. Al-muafaqah min kismil al-awlawi. Karena muafaqah ada dua. Mafhum muafaqah min kismil musawi. Dan satunya kismil awlawi. Musawi sama. Antara mantuk dengan mafhumnya, hukumnya sama, namanya apa? Musawi. Kalau antara mantuk dengan mafhumnya lebih utama mafhum, maka kismil awlawi. Maka dikatakan di sini, janganlah engkau memperdengarkan kepada kedua orang tuamu perkataan yang buruk. Sampai-sampai bilang uf saja yang itu termasuk perkataan buruk yang paling minim. Tingkatan yang paling rendah itu juga enggak boleh. Walatan haruma aila yastur minka ilaihima fi'lun qabihun. Walatan haruma, jangan kau membentak keduanya, maknanya janganlah bersumber darimu kepada kedua orang tuamu perbuatan yang buruk. Tengok. Perbuatan yang buruk diantaranya apa? Gandrung mainan yang enggak bermanfaat, bahkan dosa, enggak menghadiri kewajiban salat lima waktu diantaranya. Ini paling buruk. Kalau tidak membantu bekerja masih mending. Tapi menghadir sholat jamaah saja tidak mau. Belajar tidak mau. Ada kesempatan dan diperintah oleh orang tua. Tidak mau, itu masuk durhaka. Masuk uququl walidaini. Mafhum? Nah itu perhatikan. Jadi la yasdur minka saudara yasduru. Janganlah bersumber. Janganlah muncul. Minka darimu ilaihima, kepada kedua orang tuamu fi'lun qabihun, perbuatan yang buruk. Apakah jangan nampalin orang tua itu buruk? Tidak, bahkan perbuatan yang berdantarnya apa? Diperintah untuk menghadir sholat jamaah, untuk belajar, enggak termasuk perkara besar ya Ikhwah. Maka adab yang harus diperhatikan dari seorang anak kepada orang tua, khususnya seorang yang telah tahu tentang agama ini benar, Islam ini benar. Ada kesempatan untuk mencari ilmu dari Islam ini, kemudian menelantarkan waktunya dan dirinya. Waspadalah ya, kalau perhatikan ini termasuk tanda-tanda seorang itu tidak muwafaq dalam agamanya, tidak bertaufik dalam agamanya. Anak siapapun dia orangnya, baiknya anaknya nabi ataupun anaknya seorang ustaz atau yang lain, sama saja, tidak ada beda. Jangan dikira nanti adalah ini perkataan untuk sebagian orang tertentu. Bahkan seorang anak harus tahu tentang keberadaan dirinya. Maka ketika dimarahi orang tua, kemudian membalas bukan, tapi malah seharusnya apa? Dia merendah diri. Minimal jangan membantah. Dan harus diupayakan untuk mematuhi perintahnya dalam kebaikan tersebut. Kalau enggak, ketahuilah bahwasanya perkara yang sangat menyedihkan. Menyedihkan orang tua termasuk perkara besar. Adapun orang tua melarang anaknya belajar, ini enggak punya hak orang tua. Selama dia tidak wajib untuk ditanggung dalam kehidupannya. Atau ditanggung dalam kesehatannya. Enggak bisa ditinggalkan, ini baru. Maka orang tua enggak punya hak untuk melarang seorang anak belajar. Bahkan ahlul ilm diantaranya sama mobil enggak wajib izin. Jika memang kebutuhannya untuk belajar mencari ilmu, ilmu yang wajib dipelajari sedangkan orang tua melarangnya. Beda dengan jihad. Jika orang tua tidak mengizinkan, maka tidak jangan berangkat. Mencari ilmu beda. Demikian beliau menegaskan dalam sebagian kitab dan tantanya adalah kaum ulama anit. Dalam masalah izin kepada orang tua dalam mencari ilmu. Apa itu ikhwah? Jadi, wala yastur la yastur minka ilaihi ma fi'lun qabihun. Janganlah bersumber darimu, wahai fulan, kepada orang tuamu, kedua orang tuamu, perbuatan yang buruk. Tahu perbuatan yang buruk? Perbuatan yang buruk adalah sangat banyak sekali. Tadi beberapa contoh yang telah kita sebutkan. Ada perintah dari orang tua untuk berbuat maksiat supaya engkau menjadi pegawai bank, supaya engkau menjadi sekretaris bank, supaya engkau menjadi gini-gini, ini bukan perintah yang wajib ditaati, bahkan harus didurhakai, wajib ditentang. Supaya sekolah-sekolah namanya disitu ada ikhtilat, mencari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini wajib kita, bahkan wajib kita sebutkan kepada dia. Orang tua, Rasulullah senantiasa berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mafhum? Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di antara aja ada ilmu apa? Ilmu-ilmu. Apa yang tidak bermanfaat? Ilmu itu yang berlebihan. Ilmu perkara-perkara dunia yang berlebihan. Ilmu sosiologi. Ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Dengan ilmu berat bumi berapa, luas bumi berapa. Ini adalah ilmu yang manfaatnya, bodohnya seorang tidak dosa, tidak berbahaya. Tapi kalau agamanya seorang tidak terurus, inilah ilmu yang bermanfaat yang harus dipelajari. Maka orang tua tidak punya hak untuk melarangnya. Taib, itu pun menolaknya harus dengan cara yang baik. Jadi kama qala atta bin Abi Rabbah la tanfat atau la tanfut yadaika alaihima. Jadi janganlah engkau lakukan dengan kedua tanganmu atas kedua orang tuamu. Jadi orang Jawa bilang kipat-kipat. Itu kipat-kipat. Ya? Pakai apa pakaian setelah dicuci? Sebelum dijemur di gini-ginikan. Di kipat-kipat namanya apa? Nah, demikian juga. Kalimat yang sering dilakukan orang Jawa, ya kan? Wis aku kipat-kipat. Maksudnya anti. Kipat-kipat agak gelem neh kontenan kaya wong karo arek iku. Itu jadi anti, enggak mau apa? Berkawan. Nah, ini maksudnya apa? Jangan engkau melakukan suatu perbuatan yang menunjukkan engkau ini sangat enggak suka dengan kedua orang tua kamu. Dalam perkara-perkara yang di situ tidak haram. Jangan sampai melakukan itu. Orang tua menyuruh berbuat baik, sebab caranya apa? Menyuruh cari nafkah jika orang tua butuh. Atau orang tua menyuruh supaya kamu belajar. Kamu datang ke masjid mencari ilmu. Menghadiri sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Ini adalah jangan sampai engkau menunjukkan sikap yang jelek atau cuman yang jelek kepada kedua orang tuamu. Ini kandungan dari walatan harhuma. Kandungan dari lafaz walatan harhuma. Dan ini juga sebagai pendidikan terhadap orang tua. Harus tahu tentang keadaan yang paling bermanfaat bagi anaknya. Bukan sekedar perkara dunia mengumpulkan duit atau kedudukan dan semisalnya. Betapa banyak orang tua yang tidak tahu tentang kebaikan diri dan anak-anaknya sehingga salah dalam pengarahan. Ketika salah dalam pengarahan, ketika anaknya menjadikan orang tua sebagai bola mainan, baru terasa. Baru terasa. Ya kan? Anaknya dilaknat. Dimaki. Dengan doa jelek. Tapi karena salah apa? Salah didikan. Tapi perhatikan ya ikhwan. Walamma nahahu anil fi'lil qabih. Wa qawlil qabih. Amaru bil fi'lil hasan wal qawlil hasan. Dan tatkala Allah melarang. Apa? Seseorang. Walamma nahahu. Dan tatkala Allah melarang dia dari perbuatan yang buruk dan perkataan yang buruk, Allah memerintahnya dengan perbuatan yang bagus dan perkataan yang bagus. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, wa kullahuma qawlan karima. Dan katakanlah kepada kedua orang tuamu, qawlan karima, perkataan yang mulia. Layyinan thayyiban bi adabin wa tawqirin. Qawlan karima, kalam yang lembut. Thayyib, ini bagus, dengan adab dan penghormatan. Waqara yuwakilu tawqir, penuh penghormatan kepada orang tua. Ikhwah, dengar ini ikhwah. Seorang anak kadang tidak lega dengan hati orang tuanya. Dengan perintah orang tuanya, kadang membalik dengan ucapan yang buruk. Ini perlu diperhatikan. Layinan tayun bi adabin wa tawqirin. Ya kan? Maka itu perhatikan, yang mewakili orang tua adalah jantarannya adalah pengajar. Yang mewakili orang tua adalah jantarannya pengajar. Kemarin telah kita lewati kitabnya Syekh Muhammad Syakir. Kitab apa namanya? Wasaya. Nah, wasaya, kitab wasiat-wasiat. Itu wasaya. Beliau mengatakan bahwasanya pengajar adalah apa? Kita lihat bahwasanya aku adalah menduduki kedudukan apa? Orang tuamu. Nah, pengajar itu menunjukkan orang tuanya. Maka orang tua ketika memarahi anaknya, bagaimana dengan anaknya? Kalau memang kemarahan perkara yang sifatnya wajar, harus disadari. Demikian juga seorang pengajar. Kadang melihat yang anak didiknya perlu dikasih kalimat yang mencukupi untuk dia berhati dan beradab. Ini juga harus disadari. Baik. Wa qawluhu wahfid lahumā janāḥadh-dhul minar raḥmah. Wahfid lahumā janāḥadh-dhul, janāḥadh-dhul ini bukan majaz. Apa makna janah? Sayap. Dan rendahkanlah sayapmu. Gimana orang punya sayap? Enggak punya. Ya kan? Tapi ini bukan majaz. Kenapa? Karena ada lafadz-dhul minar raḥmah, berupa rahmah. Ini sebagai bayan penjelasan bahwasanya bukan sayap yang kita kenal apa? Sayapnya ayam, sayapnya pesawat terbang, sayapnya apa lagi? Hewan bukan, tapi berupa apa? Rahmah. Wahfid lahuma janahadzul minar rahmah. Nah, kalimat minar rahmah ini sebagai bayan, sebagai penjelasan maksud daripada janahadzul. Sayap kerendahan, berupa kasih sayang. Nah. Artinya apa? Rendahkanlah dirimu berupa kasih sayang kepada kedua orang tuamu. Ai tawaddu lahuma. Tawaddu fi'il amr. Tawaddu lahuma. Tawaddu ya tawaddu merendah dirilah engkau kepada kedua orang tuamu. Ini sebagai bentuk pelajaran bagi kita semuanya ya ikhwah, khususnya yang masih memiliki orang tua. Ya kan? Bagi yang sudah enggak punya karena sudah meninggal, maka berupa rahmah yang kita berikan kepada orang tua adalah kita doakan. Kita berbuat baik, mencari ilmu agama ini, kita amalkan dengan ilmu tersebut, itu termasuk sebagai bentuk kasih sayang kita kepada kedua orang tua kita. Karena kebaikan kita akan mengalir kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena mereka yang mendidik kita, yang memelihara kita dari kecil, sampai kita bisa berbuat sesuatu untuk mencukupi diri kita sendiri. Maka orang tua punya hak atas kita dengan hak yang sangat besar. Kita berikan berupa kasih sayang kepada orang tua, kita berbuat baik, maka kebaikan kita ini mengalir kepada dua orang tua. Tawadu'allahumma, merendah dirilah kepada kedua orang tuamu. Nah, diperintah untuk mencari ilmu, berangkat. Diperintah untuk segera ke masjid, berangkat. Perintah untuk murajaah pelajaran juga dilaksanakan sesuai dengan batas kemampuannya. Menggunakan waktu bermain dibatasi. Ya kan? Dibatasi. Jangan kemudian materi taklim diantaranya adalah kitab yang sangat mendasar, kitabul alat, kitabul ilm, ilmu alat. Ini jangan kemudian ditampakkan begitu saja, tapi diperhatikan, dibawa pulang, di rumah dilihat, ditonton apa tadi kemarin, yang kemarin dan tadi malam apa yang diceritakan di dalam masjid taklim. Ini seharusnya, ya kan? Coba kalian kalau tinggal dalam suatu pesantren, nah di sana ada peraturan yang banyak. Mungkinkah kita bermain-main tanpa murojaah kita? Enggak mungkin. Guru kita akan memarahi kita. Demikian juga seharusnya kita di rumah. Orang tua juga punya hak untuk memarahi anaknya. Anaknya punya kewajiban untuk mentaatinya. Maka itu materi-materi taklim yang dijadwalkan dalam majelis kita ini, baik pagi ataupun siang ataupun malam, semuanya wajib diperhatikan. Jangan buku tinggal di sini ketika waktu taklim baru dicari. Ini bukan adab sebagai seorang thalibul ilm. Menerapkan yang baik. Wa qur rabbirhamhuma ai fi kibarihima wa inda wafatihima. Dan katakanlah wahai Muhammad, ini sebagai didikan untuk beliau tapi umatnya yang paling dituju. Dan katakanlah Rabbi, wahai Rabbku, irhamhuma, sayangilah kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya. Fi kibarihima, ketika kedua orang tua sudah tua. Wa inda wafatihima, dan ketika keduanya sudah meninggal. Kama rabbayani, sebagaimana kedua orang tua mendidik aku dalam ketika saya masih kecil. Ketika di umur yang masih dini. Nah. Kama rabbayani saghira, bagaimana orang tua memelihara anaknya. Gigit nyamuk enggak boleh. Orang tua harus ngantuk. Anak yang masih kecil, baru lahir, betapa susahnya orang tua memelihara anaknya. Dari situ kita harus ingat kewajiban bagi kita atas orang tua kita. Seberapa berat yang harus kita penuhi. Perhatikan ya, Wah. Bagaimana kalau kita menjumpai seorang anak, disuruh belajar enggak mau, suruh ke masjid enggak mau, suruh jamaah enggak mau. La ilaha illallah. Memang kadang juga orang tua yang salah. Anak diberi fasilitas perkara-perkara yang tidak bermanfaat, diantaranya adalah HP. Diantaranya juga uang, enggak dibatasi. Butuh berapa dikasih. Akhirnya apa? Ketika menentang orang tuanya merasa gagah, maunya apa? Dalam posisi benar, padahal dia yang salah sebagai penyebabnya. Maka pembatasan uang untuk anaknya adalah perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena kalau tidak dibatasi, maka dia akan terlatih dengan perbuatan yang enggak baik. Dan tanda boros. Qad warada fi birril walidaini ahaditsu katsiran, dan telah datang dalam terkaitan bir, berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Datang beberapa hadis yang banyak. Minha al-hadzul marwi min turukin an Anasin wa ghairihi. Di antara adalah hadis yang diriwayatkan dari beberapa jalan, beberapa periwayatan dari Anas dan yang lainnya an Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW lamma sa'idal mimbar qala amin amin amin sampai 3 kali. Apa makna amin? Istajib, kabulkanlah ya Allah. Amin amin amin. Bahasa Rasulullah tatkala Rasulullah naik mimbar, Rasulullah tatkala naik mimbar, beliau berkata amin amin amin sampai 3 kali. Faqalu, mereka berkata, para sahabat yang mendengarkan kalimat amin dari Nabi sampai 3 kali. Ya Rasulullah, alama ammanta, atas apa engkau wahai Rasulullah mengucapkan amin? Ammana yu'aminu ta'min, mengucapkan amin. Qala, berkata Rasulullah, atani Jibrilu, datang kepadaku Jibril. Faqala ya Muhammad, berkata Jibril wahai Muhammad, ragima anfu mri'in dzukirta indahu falam yusalli alaika. Ragima'an fumri'in dukirta indahu. Apa dukirta? Engkau disebutkan namamu di sisi si fulan, sedangkan dia tidak berselawat atasmu. Maka dia ragima'an fumri'in. Nah, ini doa kejelekan. Doa kejelekan terhadap seorang yang mendengarkan nama beliau diucapkan di sisinya, sedangkan dia tidak mengucapkan Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ketika nama beliau disebutkan, kita mendengarkan penyebutan nama beliau, maka kita bilang salli alaihi. Allahumma salli alaihi. Qul amin. Katakanlah wahai Muhammad amin. Fakultu amin. Artinya apa doanya tadi? Jibril disuruh mengaminkan siapa? Nabi. Nabi pun mengatakan amin. Doa kejelekan tadi disuruh mengaminkan. Suruh mengatakan istajib ya Allah. Suma qala ragima'an fumri'in dakhala alaih sahru ramadhan thumma kharaja wa lam yughfar lahu. Ragima'an fumri'in. Ya kan? Seorang itu masuk pada bulan Ramadhan, tapi bulan Ramadhan masuk pada dia. Bulan Ramadhan masuk pada dirinya. Semua kharaja kemudian habis bulan Ramadhan. Sedangkan dia tidak diampuni. Menunjukkan bahwasannya pada bulan Ramadhan dia tidak menunaikan ibadah yang dengan ibadah itu dia diampuni dosanya. Fakultu, fakul amin. Katakanlah wahai Muhammad amin. Fakultu amin. Maka jawabannya Nabi amin. Istajib. Semua qala ragim amrumi'in. Adraka abawai au ahadahuma falam yadkhula falam yadkhula falam yudkhilahu al jannah. Apa yudkhila? Siapa failnya? Ragim amrumi'in adraka abawaihi au ahadahuma falam yadkhula al jannata. Punya ini mana? Terus siapa yang memasukkan? Asara walaidai walaidai punya itu semuanya walam yaitu khila? Walam yaitu khula? Walam yaitu khula? Walam yaitu khila? Aywa, itu. Walam? Walam yaitu khulil? Gimana itu? Aywa. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Min hadis Abi Hurairah ta'ala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ragima'an fumri'in. Ragima'an fumri'in. Summa ragima'an fumri'in. Rasulun adraka walidaihi. Terus? Awahadahuma awkilahuma walam yudkhil jannah. Qala al-Imam Ibn Katsir sahihun min hadzal wajh an Abi Bakr radhiyallahu anhu anna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabiukum bi akbaril kaba'ir qulna bala ya Rasulullah qala al-shirku billah wa uqul walidaini wa kana muttaqan fa zala sa qala ala wa qulul zur ala wasatatuz zur fama zala yukarrihu sallallahu alaihi wasallam. Dan kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.